kasih, oh kasih, manja pandangan manja. Kasih, oh kasih, cintaku jatuh cinta. Ku sambut senyummu kasih di bibirku. Kasih, oh kasih, cintaku jatuh cinta. Mengapa, mengapa ku jatuh cinta, sedangkan ini yang kedua. Ku tak kuasa, ku tak kuasa menahan rindu dalam dada. Cinta pertama kenangan, cinta kedua semakin dalam. Kasih, oh kasih, manja pandangan manja. Kasih, oh kasih, cintaku jatuh cinta. Ku sambut senyummu kasih di bibirku. Kasih, oh kasih, cintaku jatuh cinta. Mengapa, mengapa jatuh cinta, sedangkan ini yang kedua. Ku tak kuasa, ku tak kuasa menahan rindu dalam dada. Cinta pertama kedua semakin dalam. Kasih, oh kasih, manja pandangan manja. Kasih, oh kasih, cintaku jatuh cinta. Ku sambut senyummu kasih di bibirku. Kasih, oh kasih, cintaku jatuh cinta.